Ikhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai agama yang ajarannya maha sempurna, Islam sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menutup semua ajaran sebelumnya, maka Islam adalah ajaran yang mengatur segala-galanya. Apapun yang kita perlukan, semua yang kita butuhkan untuk kebahagiaan kita dunia maupun di akhirat kelak, telah diterangkan dan telah dijelaskan secara utuh, detail dan rinci di dalam Islam. Apalagi terkait dengan tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini. Nah, tentang interaksi atau muamalah antara suami dan istri, sebaliknya pun seperti itu, antara istri dengan suami, antara istri dengan suami. Tetapi yang jelas, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, apapun tema pembicaraan, pembahasan, masalah-masalah yang terkait dengan tema ini, kita harus selalu mengingat bahwa konsep rumah tangga yang diajarkan oleh Islam adalah konsep yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim pada firman-Nya, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Nah, konsep ini yang seharusnya menjadi dasar kita hidup berumah tangga. Apapun program dan rencana yang kita buat, seharusnya kembali kepada konsep ini. Allah menyatakan wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kauniyah maupun syariah, ketika kita berbicara tentang rumah tangga sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, masuk dalam kategori syariah karena memang diatur di dalam Al-Quran dan didetailkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam di dalam hadis-hadisnya. Juga kaitannya dengan kauniyah, sebab rumah tangga kaitannya dengan apa yang kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari. Dan memang wa min ayatihi, Allah mengingatkan kita di antara tanda-tanda kebesarannya, an khalaqa lakum min anfusikum, Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri. Siapa? Azwaja, pasangan hidup. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berpasangan. Laki-laki sekuat dan setangguh apapun dia, tidak akan bisa lepas dari peran seorang wanita. Sebaliknya pun demikian, seorang wanita semandiri apapun, apa yang dilakukan oleh laki-laki bisa dia lakukan. Kaya raya, kuat, berotot, bisa. Perempuan kan mandiri dari kecil, sudah hidup rekoso, susah. Nah, sudah punya penghasilan sendiri, mandiri. Tetap bagaimanapun juga sebagai fitrahnya memerlukan seorang laki-laki untuk menutupi hal-hal yang tidak mungkin bisa ia miliki. Itu sudah dikatakan sebagai azwaja, hidup berpasangan. Nah, sehingga satu hal, barakallahu fikum, satu pemikiran yang harus selalu kita hindarkan dan kita jauhkan adalah berpikir saya mampu hidup sendiri. Semua saya bisa sendiri. Ini yang harus dijauhkan. Walaupun Anda memiliki semuanya, harta ada, pangkat ada, kalau laki-laki ya bisa masak, bisa ngomong anak, semua Anda merasa bisa, tetapi jangan pernah merasa bahwa Anda bisa hidup sendiri tanpa seorang wanita. Itu sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sangat tidak mungkin, karena fitrah manusia diciptakan Allah dengan berpasangan. Dia bisa memberikan sesuatu untuk orang lain, dia bisa berbagi, dia mampu memberikan perhatian untuk yang lain. Tetapi bagaimanapun juga dia pasti membutuhkan sisi perhatian dari seorang wanita. Tidak mungkin tidak. Seorang laki-laki kok bisa hidup sendiri? jam 2 katanya. Jam laku. Kelihatannya sukses. Gedong rumahnya, gedong bergedong. Kendaraannya banyak. Pangkat dan kedudukannya subhanallah lumayan. Ceria terus. Seolah-olah semua yang diimpikan dan didambakan oleh sekian banyak orang itu sudah dia punya. Tetapi yakinlah bahwa di balik keceriaannya, di balik kebahagiaannya, dia merasakan sesuatu yang kurang dari dalam hidupnya. Dari dalam hidupnya seorang wanita. Tetapi jelas dalam konsep Islam adalah wanita yang halal. Bentuk muamalah, hubungan, interaksi dengan wanita yang memang dibolehkan dan dimubahkan oleh syariat Islam. Itu yang perlu diingat. Nah, wanita pun seperti itu, katanya wanita karir. Katanya wanita karir. Penghasilannya lumayan. Pekerjaan laki-laki bisa dia lakukan. Perbaiki listrik, memaku, meletakkan paku di dinding, perbaiki motor. Kan ada si perempuan seperti itu, nyetir sana, nyetir sini, bisa cari uang, bisa usaha, produksi ini, produksi itu. Bisa semua dia lakukan. Tetapi jangan pernah menyalahi fitrah sebagai wanita. Dia tetap membutuhkan seorang laki-laki. Mungkin dalam kesehariannya, dalam kehidupan yang normal, dia sudah merasa cukup. Tetapi ada saat-saat tertentu dia membutuhkan kasih sayang. Dia memerlukan semacam perlindungan dari seorang laki-laki. Ini sudah fitrah manusia. Ini sebagai fitrah manusia. Karena Allah menyatakan tadi, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sehingga Islam itu sangat menentang, sangat menentang budaya kebiri. Islam itu sangat menentang budaya kebiri. Tahu kebiri kan ya? Budaya yang dipegang oleh apa namanya sebagian kalangan, sebagian orang, terutama di lingkungan istana, para pelayan permaisuri, para pelayan putri raja, kan membutuhkan tenaga laki-laki agar rajanya sebagai ayah dari putri-putrinya, atau rajanya sebagai suami dari sang permaisuri merasa tenang, aman, nyaman. Itu para pelayan laki-lakinya dikebiri. Nah, dikebiri. Nah, mohon maaf, kemaluannya kemudian dilakukan satu operasi tertentu. Nah, satu tindakan tertentu agar tidak mampu menyalurkan syahwatnya. Yang seperti ini dilarang oleh Islam. Karena menyalahi fitrah manusia. Sehingga di dalam Islam kita temukan sekian banyak ayat, demikian juga sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan, menganjurkan, menyampaikan tentang keutamaan menikah. Siapapun di antara kita yang mampu menikah, menikahlah. Siapapun di antara kita yang mampu menikah, menikahlah. Itu kan sering ajakan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan yang dipanggil adalah generasi muda, ya masyarakat syabab. Bukan orang-orang yang sudah merasa tua, sudah sepuh, sudah berumur. Bukan, tapi ya masyarakat syabab. Wahai kaum muda. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Nabi meminta kepada para kaula muda, wahai anak-anak muda, siapapun diantara kalian yang mampu menikah dengan penafsiran al-ba'ah. Masing-masing ulama memiliki pendapat tentang apa maksud al-ba'ah. Tetapi yang jelas siapapun yang mampu menikah, menikahlah, kata Nabi. Alasan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu bisa menjadi benteng yang akan menahan dan menjaga pandangan kita. Menikah itu pun menjadi benteng sehingga bisa menjaga kehormatan dan kemaluan anak-anak muda. Nah, ini solusi terbaik. Solusi terbaik yang memang sudah diajarkan oleh Islam. Nah, solusi selain yang diajarkan Islam tidak akan mungkin menyelesaikan masalah. Tidak akan mungkin menyelesaikan masalah. Survei resmi tahun 2012 saja yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional, bukan lembaga swasta, bukan LSM, bentukan masyarakat, bukan, lembaga resmi pemerintah, menyebutkan bahwa 80% wanita Indonesia itu telah melakukan hubungan seks pranikah. Na'udzubillah, 80%. Itu bukan jumlah yang sedikit. Bukan jumlah yang sedikit, 80% loh. Kita berharap yang 20% putri-putri kita pun masuk di sana. Kita yakin yang menjadi penyumbang terbesar untuk 20% itu siapa? Salafiyat. Kita yakin yang menjadi penyumbang, bukan penyumbang suara, penyumbang jumlah 20% tersisa ini, kita yakin ya putri-putri kita, istri-istri kita. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa daerah, beberapa kabupaten di Indonesia, sampai pun yang di Jawa Tengah, yang saya tahu pasti adalah di Kabupaten Klaten, itu pihak KUA sampai harus apa namanya mengikuti proses pengadilan agama hanya karena itu tadi, menikah di bawah umur. Yang namanya nikah di bawah umur kan harus lewat pengadilan agama. Kenapa menikah di bawah umur? Saking semangatnya menikah? Bukan. Accident. Sebuah kecelakaan. Kecelakaan gimana? Sengaja loh kecelakaan. Ya konsep Islam itu sempurna, jelas. Menikah ya ma'asyara syabab. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sudah, kalau memang sudah mampu, nah, menikah. Kalau memang belum mampu, diarahkan, dilatih agar mampu. Daripada tidak mampu terus dipaksakan, yang akhirnya berakhir, yang berakhir dengan perceraian, na'udzubillah. Nah, sehingga data tadi 80% itu bukan data bohong-bohongan, bukan sesuatu yang kemudian dibuat-buat, tetapi data itu real di lapangan. Kita semua pun siap menjadi saksi. Seperti apakah pola pergaulan anak muda zaman sekarang? Kalau yang kuliah jangan ditanyakan lagi, ini sudah bodoh-bodoh ngerti ini. Untuk yang kuliah, sebebas apa pergaulan itu, bahkan sampai mahasiswa yang katanya pakai hijab besar, ikut kegiatan harokan ini, likok sana, likok sini, bodoh sama. Ya ngapunten saja, mohon maaf, sama, tetap. Bagaimanapun juga, sekuat apapun iman orang hamba, kalau hidup di tengah-tengah para serigala ini, kehidupan yang buas, liar dan ganas, mau bertahan sampai berapa lama? Mau bertahan sampai berapa lama? Nah, karena lingkungan seperti itu, mohon maaf, lingkungan kuliah di kampus, lingkungan belajar di sekolah-sekolah umum itu bukan lingkungan iman. Bukan saya mengkafirkan, bukan. Bukan lingkungan iman itu maksudnya bukan lingkungan yang mendukung untuk menjaga iman kita. Justru akan memperlemah iman kita. Kan begitu yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kalau masih aktif kuliah ya, kuliah semangat, nanti apa namanya pas berangkat sudah lesu gitu. Ketemunya sama Mbak Diana, Mbak Dewi, Mbak Sinta. Ya apa cak? Misalnya, jenggotnya itu mantep nih. Bukannya membuat orang malu dengan kita, malah menjadi bahan candaan kan. Wah, lihat sampean, saya jadi ingat Kanjeng Nabi. Ini yang goda cewek biasa nggak pakai jilbab. Kejadian nyata loh seperti itu, bukan dibuat-buat. Pengalaman sharing dari beberapa teman yang hidup dalam lingkungan seperti itu. Nah, apalagi sekarang teknologi, na'udzubillah. Apa yang tidak bisa kita akses? Dunia itu hanya, saya kasih contoh, dunia itu hanya sekecil ini. Nah, apa yang nggak ada? Tinggal buka Mbah Google, Eyang Kakung Google, buka tuh. Apa sih yang nggak ada? Semuanya ada. Yang mengakses siapa? Terbatas tidak. Dari yang anak usia 5 tahun, 6 tahun sudah bisa download YouTube. Anak usia 5 tahun sudah bisa download YouTube. Taunya dari mana? Tinggal ketik, enter, tinggal pilih. Cara membuat layang-layang. dan usungnya layang-layang Jawa Timur ini, cara membuat layang-layang download. Tapi kan ada tautannya sana, tautannya sini. Na'udzubillah. Nah, sehingga memang apa namanya pendidikan anak-anak muda kita itu sudah kehilangan arah, diakui maupun tidak, ya nyatanya seperti itu. Nyatanya seperti itu. Orang tua terkesan membiarkan. Alasannya macam-macam. Ada yang era bebas lah, globalisasi, jangan memenjara dan membelenggu kreativitas anak-anak muda. Keren kan bahasanya? Jangan belenggu kreativitas anak-anak muda. Nah, tapi terus dibiarkan jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka konsep Islam tadi ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu anjuran, bahkan bentuk perintah dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menikah. Menikah itu bisa menyelesaikan sekian banyak masalah-masalah sosial. Menikah secara syar'i, menikah secara syar'i itu bisa menyelesaikan sekian banyak masalah, masalah-masalah sosial. Nah, karena di dalam ibadah yang namanya menikah, di dalam sebuah rumah tangga yang syar'i, di sana kita akan menemukan jawaban dari sekian banyak bentuk ketidaktenangan hidup, sekian banyak ketidaktenangan hidup. Walhamdulillah, kita ahlus sunnah as-salafiyun sudah merasakannya dan terus menuju sampai titik yang terbaik dari ketenangan hidup. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, marilah kita mengingat kembali konsep menikah dan rumah tangga menurut Islam itu, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga itu yang namanya menikah, interaksi antara suami dan istri, tujuannya untuk menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah itu artinya tenang. Sakinah itu artinya tenang. Tenang luar dalam. Tenang yang dimaksud tenang hatinya, tenang matanya, tenang telinganya, tenang berpikirnya. Tenang berpikirnya. Misalkan ada sebuah rumah tangga, suami istri baru saja menikah, kemudian menghadapi hal-hal yang membuat pikiran itu tidak tenang dan sifatnya bukan sementara. Saya ulangi kembali, misalkan ada sebuah rumah tangga, suami istri baru saja menikah, pasangan baru, ikhwan dan akhwat, katakan seperti itu, ternyata merasakan ketidaktenangan yang sifatnya terus menerus, bukan sementara. Paham? Paham gak ini bahasanya? Beda ini, Jawa Timur sampai Jawa Tengah. Jadi harus ditanya ini, paham apa enggak ini? Paham ya? Paham ya? Paham. Jadi sifatnya terus menerus, bukan sementara, bukan sehari dua hari tersilang, bukan. Ini 3 bulan menikah, selama 3 bulan itu tidak tenang terus, berarti ada sesuatu yang salah. Berarti ada sesuatu yang salah yang harus diteliti, dicari sumber dari ketidaktenangan itu apa. Lawan Allah menyatakan litaskunu ilaiha, agar kamu itu bisa merasakan ketenangan hidup, agar kamu bisa merasakan ketenangan hidup. Tetapi setelah menikah kok malah mumet, pusing tujuh keliling. Ada sesuatu yang salah, harus dicari. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang namanya rumah tangga itu tujuannya, visi misinya adalah menciptakan suasana yang penuh dengan mawaddah dan rahmah. Apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga antara suami dan istri, istri dan suami, ini landasannya, pondasinya itu mawaddah rahmah, mawaddah rahmah, mawaddah rahmah. Tidak ada yang namanya keterpaksaan, tidak ada yang namanya berat, tidak ada pilihan lain, bukan. Harus berdasarkan mawaddah rahmah, mawaddah rahmah. Mau ngontrak di mana? Pertanyaan pertama, mau ngontrak di mana? Yang suami bilang di A, tempat A, lokasi A. Yang istri bilang di lokasi B, biar dekat dengan orang tua. Cekcok. Ribut. Ya kalau ribut enggak akan selesai, kontraknya di mana? Ini yang lokasi A nunggu kepastian dari kita, yang lokasi B pun seperti itu menunggu kepastian dari kita. Maksud juga A, B, A, B. Sudah, kamu kontrak di A, saya kontrak di B. Ya, enggak nyambung juga seperti ini. Nah, konsep mawaddah dan rahmah itu akhirnya tidak tercapai, tidak terwujud. Tidak tercapai, tidak terwujud. Nah, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang keliru, cari. Ternyata mungkin dalam hal komunikasi yang masih kurang. Komunikasi itu maksudnya, apa alasan saya memilih lokasi B? Apa alasan dia memilih lokasi A? Disampaikan dengan cara yang baik, karena di lokasi B demikian. Lokasi A seperti ini, tapi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seterusnya. Nah, kalau sudah mentok, deadlock, maka ada syariat yang namanya tanazul, ngalah. Yakinlah bahwa sabda yang disebutkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang tawadhu merendah, ya, wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, hadis Abu Hurairah. Dan tidak ada satu orang pun yang mau merendah tawadhu kecuali pasti Allah akan tinggikan itu. Itu juga berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Sudah sekian banyak mencoba dan berhasil. Sudah sekian banyak orang mencoba dan sudah berhasil. Kecuali orang-orang tertentu mungkin yang sudah wataknya susah diluruskan. Tadi saya katakan sudah sekian banyak orang mencoba dan sukses berhasil. Setiap kali merendah, pasangannya berusaha untuk merendah lebih rendah lagi. Tapi kalau kita egois, enggak, pasangan kita pun berusaha naik lagi. Itu watak manusia kok. Hanya memerlukan 1, 2, 3 patah kata saja. Ya sudah, saya yang ngalah, ikut kamu. Yang penting kamu senang. Oh, senang gitu sih. Sungguh sudah banyak yang mencoba dan sukses. Nah, sama halnya dengan seorang istri misalkan berusaha mengalah, ikut suami, ya sudahlah sih. Terserah abi, terserah kakak, terserah mas, terserah cak. Amin. Saya sebagai istri bagaimanapun juga harus berusaha untuk menuruti suami. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan suami. Apapun yang kau inginkan, pasti saya akan ikuti dan saya dukung. Seorang laki-laki sekeras apapun hatinya, kalau sudah mendengar jawaban yang tulus seperti itu dari istrinya, pasti akan turun juga. Oh, jangan gitu deh, enggak kak, saya sudah. Mana panjenengan ya? Cuman gitu deh, enggak, pokoknya saya siap. Lahir batin kak. Lillahi ta'ala. Kata orang umum, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pasti merendah. Itu sudah hukum pasti loh. Silakan coba. Kita dalam bersahabat, dalam hal bertetangga, semakin kita merendah, orang lain bukan kemudian berusaha meninggikan diri, kecuali tadi saya katakan orang-orang yang sudah watak susah diluruskan. Tapi kalau secara fitrahnya, kita punya teman, seorang bersahabat, kita merendah, dia akan berusaha merendah lagi dari kita. Kita, kamu merendah, dia pasti merendah lagi. Nah, itu yang harus kita ciptakan dalam kehidupan rumah tangga. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah, mawaddah, dan rahmah. Mulai dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil, sepele. Tapi dari hal-hal kecil seperti itulah yang kemudian akan berlanjut pada hal-hal yang lebih besar, lebih berat, lebih besar, lebih berat. Naik motor sama istrinya, misalkan ingin ke satu titik, satu tujuan. Nah, misalkan pengen beli apa namanya makanan khas Surabaya. Bonceng istrinya, ada tamu ini dari luar, pengen belikan apa ya? Diantar. Istrinya bilang ke toko sana ya cak, yo, is gak mau boy, tak terno. Ini suaminya tahu jalur tercepat ke sana aman tanpa macet, lewat sini lewat sana. Istrinya bilang kok lewat kanan cak, gak lewat kiri lah. Lewat kiri aja. Oke, lewat kiri. Pas dapat lewat kiri macet. Suami yang baik jangan kemudian bilang lo kan tak omongin gak percaya kan. Mana sampai bujuk itu. Iya bukan seperti itu. kan gitu. Kita lihat agar istri kita di belakang itu melihat kenyataan macet kan sudah gitu. Ya kita jangan bilang, oh macet deh, sabar ya, sabar ya. Iya cak macetnya itu. Atau gimana kita cari jalur yang lain. Aku ngerti jalur yang lainnya nggak macet. Maksudnya iya, iya. Kembali ke yang tadi itu biiznillah. Sekali saja pengalaman seperti itu, saat terusnya mas. Saat terusnya kalau ada masalah ini kanan apa kiri, istri harus bilang, ah mana sampaian aja. Bener. Prakteknya apa? Kita cukup sekali mengalah. Memang sebenarnya barakallahu fikum, kalau kita lihat ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apa namanya? Melihat dengan objektif, adil, insaf, kemudian membaca keterangan para ulama, memang yang sangat ditekankan untuk lebih banyak mengalah itu adalah laki-laki. Suami sangat bertentangan sekali dengan sifat laki-laki yang pengennya menang sendiri. Itu sifat kita loh semuanya. Illa man rahimahullah. Itu sudah watak dasar kita. Inginnya menang sendiri paling benar. Nah, lah tugas kita untuk mengalahkan sifat-sifat yang seperti ini. Padahal keuntungannya jauh lebih besar, labanya berlipat-lipat. Sekali mengalah seterusnya sukses. Sekali mengalah seterusnya sukses. Masalah tadi naik motor, naik mobil, jalur dan segala macam. Gitu. Macet segala macam sudah. Buktikan kalau memang lewat sini yang kita pilih memang lebih baik. Sampai. Wah, 10 menit deh. Gak suwe kan. Iya, gak iya. Kan gitu. Makanya beruntung punya suami kayak aku ini. Ngerti jalan sampai lorong-lorong yang Surabaya. Oh, iya. Sudah. Tapi kalau dari awal kesannya itu sudah bukan kesan yang menggoda. Kesan pertama sudah bukan kesan menggoda. Ini mau belok kanan, cak belok kiri. Ngerti apa kan? Kamu orang Solo, saya ini suamimu orang Surabaya asli. Lahirin yang samping ITS. Itu istri sakit hati, terluka, kecewa. Seterusnya ya akan tetap terus seperti itu. Karena bagaimanapun juga wanita juga punya ego. Wanita itu juga punya ego, ingin menang juga, sama sifat kita. Cuman sekali aja kalau ngalah terus, ya wis, ya selesai. Gitu. Apalagi kalau dalam urusan rumah, dalam urusan rumah, ya kita sebagai suami lebih banyak mengalah. Dalam urusan rumah ya, urusan rumah itu ya suami harus banyak mengalah. Kalau misalkan kita mengalah hanya karena menuruti kesenangan istri, kemudian ternyata pilihan istri itu salah dan keliru, kita juga tidak akan rugi. Kedepannya nanti istri tidak akan lagi cari pilihan sendiri, manut sampean. Tapi kalau misalnya pas, tepat misalkan, ya senang kan istrinya, istri senang, kita juga senang. Karena yang lebih sering tinggal di dalam rumah bukan kita, tapi istri. Nah, kadang-kadang kelaki-lakian dan kejantanan kita itu sempat diusik gitu. Sempat terusik maksudnya gak mau kalah, maksud laki-laki diatur sama perempuan. Bukan masalah ini. Punya istri, berkeluarga, rumah tangga, janjane sing digawe opo? Sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat, bukan. Nah, kalau sudah mulai berpikir siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling pinter, siapa yang paling canggih, ya enggak akan selesai. Sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai konsep menikah dalam Islam itu tidak akan terwujud. Tidak akan terwujud. Mulai dari katakan warna cat rumah. Ini kok ngalah laki-laki. Kan itu. Warna cat apa? Teh. Sing tinghe cak. Ya yes, sih. Yang sebelah sana ungu. Yes, ungu. Akhirnya jadi rumahnya pelangi. Rumahnya pelangi. Masalah warna dinding rumah, warna cat, itu kan tidak ada kaitannya dengan syariat kan ya. Maksudnya larangan, perintah, pahala, wajib, haram, mau dicek warna apa saja kan boleh. Kenapa kita harus berdebat, berselisih? Nah, diem-dieman Hanya karena enggak mau beli cat warna itu enggak mau kan? Sangat kekanak-kanakan sekali. Sangat kekanak-kanakan sekali, mulai dari warna gorden. Itu juga perlu diperhatikan. Pengharum ruangan, kita pengennya strawberry, istri pengennya pengharum ruangan yang aroma durian misalkan. Misalkan, waduh ini mules perutnya ini. Ngalah. Belikan pengharum ruangan warna durian. Walaupun perut mules-mules susah, walaupun perutnya mules-mules, muntah aja enggak apa-apa. Wah, muntah. Kenapa, Cak? Enggak apa-apa. Kenapa, Cak? Ini sensitif sama pengharum ruangan yang durian. Wah, oh, enggak ngomong ketinggi, Cak. Enggak, saya berusaha menyenangkan kamu, Dede. Sembeng awakmu seneng. Masmu ini mules utengi enggak apa-apa, gas ganti. Enak kan seperti itu. Kita mau ngalah, istri lebih ngalah lagi. Yus diganti tak senangnya cae. Bener ya, yes. Cari pengharum ruangan yang harumnya misalkan kedondong. Bisa, kalau ada loh. Mana akhirnya apa? Rencana yang kita buat semuanya pasti bisa tercapai. Rencana yang kita buat semuanya pasti bisa tercapai. Asalkan itu tadi, mau ngalah sebentar aja. Muter city exit. Buat nanti lah balik ke sini. Oh iya Cak, mana sampean Cak? Ya, jelas-jelas ayo. Nah, itu konsep di dalam Islam. Barakallahu fikum litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, jadi kalau misalkan kita semua yang hadir di sini, barakallahu fikum, kok ternyata merasa belum tenang. Merasa belum mendapat bahagia. Merasa tidak ada cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Langkah pertama, yakinilah ada sesuatu yang salah dalam rumah tangga kita. Kedua, carilah letak-letak kesalahan itu. Setelah ketemu, tiga, konsultasikanlah, bertanyalah, membacalah. Nah, hal-hal yang bisa atau yang dimungkinkan bisa menyelesaikan letak-letak masalah tersebut. Yang keempat, langkah yang keempat, nah, bangun komunikasi dengan lebih baik lagi. Seringkali masalah yang muncul itu, seringkali masalah yang muncul itu disebabkan kurangnya komunikasi. Itu yang menjadi masalah, menjadi sumber masalah dan sumber konflik yang terbesar dalam rumah tangga. Kurang komunikasi. Nah, salah di dalam berkomunikasi. Apalagi kalau intensitas apa entity apa keseringan ya. Insensitivitas. Ono tak ambil esinnya. Tak sama sin. Susah sama-sama urusan. Itu kurang. Sehingga kemungkinan untuk salah paham itu semakin besar. Semakin jarang bertemu, salah paham itu akan semakin besar resikonya. Itu pasti. Yang sering ketemu saja kadang-kadang salah paham. Yang sering ketemu kadang-kadang salah paham. Satu contoh yang paling kecil. Misalkan kita sebagai suami pergi ikut daurah seperti ini. Janjian sama istri, karena istri misalkan tidak bisa ikut karena ada satu keperluan. Nanti pada asar ada keperluan, tolong diantar ke sana Cak. Yo, santerno. Nah, insyaallah asar sudah sampai di rumah. Asar, azan asar di rumah belum sampai-sampai juga. Ini sudah pasti salah paham. Tidak mungkin tidak. Mau diajarkan apa husnudzon, benar. Tapi tetap ada sedikit bagian dari pikiran kita yang ada nilainya suudzon. Apa ini? Apa ini? Ketemu kanca lawas ini, selalu untuk bojone ini. Kan gitu. Ingkar janji, apa sih? Itu ada, selalu ada seperti itu. Istri yang ada di rumah kemudian berprasangka buruk tidak bisa disalahkan 100%. Salah memang karena berprasangka buruk. Tetapi untuk disalahkan 100% juga keliru. Karena memang pada prakteknya kita yang sudah menentukan waktu tiba di rumah sholat asar, ternyata sampai sholat asar juga belum sampai, belum tiba. Maka sebagai seorang suami yang baik, nah, sebagai seorang suami yang baik itu kan kritik. Solusinya seperti apa? Ya solusinya sebagai seorang suami yang baik, berikan kabar, informasi kepada istrinya telat, kan gitu. ada sedikit masalah atau telat karena akan memberikan sebuah surprise buat adik. Misalnya. Kan kata-kata seperti itu. Baik, yang menunggu di rumah ya sudah, enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang istri berpikir buruk itu bukan sifatnya suudzon, tetapi karena saking cintanya, jangan-jangan suaminya ditilang polisi enggak bawa SIM, enggak bawa STNK. Jangan-jangan suaminya apa namanya nyerempet orang, enggak punya duit, akhirnya enggak bikin helm. Jadi yang hal-hal yang seperti itu. Nah, perlu dibangun komunikasi. Nah, ya kita misalkan sebagai suami yang baik ya, kalau udah terlambat seperti itu ya mampir-mampir sedikit gitulah ke warung, beli apa kerupuk satu bungkus misal, atau beli apa namanya minuman apa gitu. Sampai di rumah udah lama nunggu ya, ini hadiahnya kerupuk satu bungkus sebagai kompensasi karena terlambat setengah jam. Kerupuk satu bungkus, jangan dilihat kerupuknya tapi didengar suaranya krenyes krenyes, itu kan menghibur namanya. Yang seperti itu namanya menghibur. Nah, Alhamdulillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh yang kemudian bisa menjadi bukti bahwa Islam itu begitu sempurna memperhatikan dan mengatur hal-hal yang kaitannya dengan rumah tangga atau keluarga. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas, hadis riwayat Muslim ya. Kata Anas, "Anna al-yahuda kanu idza hadatim al-mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut." Fasa'al ashabun nabiyyi النبي فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. Anas bercerita kepada kita bahwa orang-orang Yahudi dulu itu syariat mereka memang dulunya yang kemudian disikapi secara ekstrim secara hulu. Apabila seorang wanita masuk masa-masa menstruasi, datang bulan, lam yu'akiluha, wanita yang sedang mengalami hari-hari menstruasi tidak diizinkan makan bersama. Walam yujami'uhunna fil buyut, bahkan bukan hanya tidak boleh makan bersama, wanita yang sedang mengalami menstruasi pun tidak boleh hidup dan tinggal bersama serumah. Ada ruangan khusus dalam keterangan riwayat-riwayat yang lain. Ada ruangan khusus yang letaknya di luar rumah yang hanya digunakan oleh wanita yang sedang mengalami menstruasi. Harus dipisah tempat tinggalnya. Makannya dibedakan, minumnya pun seperti itu, tidak boleh bareng. Itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi boleh ditiru ataukah kita sudah meniru selama ini tetapi tidak sadar walaupun dalam bentuk yang lain. Umat Islam kemudian menyelisihi cara hidupnya orang Yahudi ataukah selama ini orang Islam memandangnya sama dengan cara pandang orang Yahudi, menganggap menilai wanita yang sedang mengalami menstruasi itu kotor, jarak harus dijaga dan seterusnya. Nah, perlakuannya kemudian perlakuan sayangnya kemudian berkurang. Kenyataannya di tengah masyarakat kita memang demikian. Padahal kalau Islam mengatur dan mengajarkan, kalau dalam angka ini agar lebih mudah dipahami. Misalkan perhatian kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki dalam rumah tangga, memberikan cinta dan perhatian untuk wanita, istri atau putri. Nilainya 90. Ini saya gambarkan dengan angka biar mudah dipahami. Misalkan lebih khusus lagi, saya sebagai suami selama ini memberikan perhatian untuk istri saya senilai 90 poin. Islam mengajarkan kepada kita agar 90 poin itu ditambah saat istri kita mengalami menstruasi. Bukan dari 90 berkurang jadi 85, 80 atau bahkan sampai 30. Bukan. Tapi tambah 95, 100, 110. Perhatian itu lebih diberikan. Kenapa? Karena wanita saat hari-hari menstruasinya lebih memerlukan perhatian dibandingkan hari-hari biasanya. Jadi ini penting diketahui, barakallahu fikum. Penting sekali untuk diketahui. Kita yang sudah berumah tangga, mengalami sendiri, demikian juga sharing, curhat dari sekian banyak orang, kesimpulannya ternyata sama. Konflik dalam rumah tangga itu seringkali muncul ketika istri sedang mengalami hari-hari menstruasi atau hari-hari sebelumnya atau beberapa hari setelahnya. Salah paham, cemburu memuncak, itu saat-saat hari-hari demikian. Karena yang meras perasaan atau psikis seorang wanita ketika hari-hari menstruasinya sudah tidak normal, labil, pengennya marah. Ditanya sebabnya apa, enggak tahu, pokoknya marah. Pokoknya pengen marah. Kondisi seperti itu kan lebih, sangat lebih memerlukan perhatian lagi. Bukan kemudian malah didiemin. Nah, kemudian apa namanya, dibiarkan. Tidak mendapatkan perhatian seperti biasanya. Nah, ini untuk yang poligami misalkan, yang sudah punya istri lebih dari satu. Camkan ini baik-baik. Bukan karena istri pertama sedang haid akhirnya gak pernah ditengok. Ya keliru. Istri pertama sedang haid misalkan, terus di istri kedua terus. Nah, atau sebaliknya, istri kedua sedang menstruasi, istri pertama terus. Kalau yang punya satu istri ya, kalau istrinya sedang haid jangan pergi terus. Lapo neng oma? Loh, kok lapo? Berikan perhatian untuk istrinya. Sedang haid, sedang menstruasi, butuh sentuhan yang lebih banyak. Butuh sentuhan yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa. Itu harus diingat baik-baik, barakallahu fikum. Sehingga kita sebagai suami itu harus mengerti siklus menstruasi istri. Yang membutuhkan, memerlukan pengetahuan tentang siklus menstruasi itu bukan cuma istri saja, suami pun perlu. Agar kita sudah persiapan, antang-antang ini tanggal 15 nanti, kalau lihat jadwal, istri saya mens. Jadi mulai tanggal 11 sudah mulai antang-antang ini. Misalkan 4 hari sebelumnya, misalkan sudah punya kebiasaan. Mulai tanggal 11, misalkan sampai datang ke rumah, istri kok wasnya cemburu, tiba-tiba marah-marah, muring-muring, apa yang kita perbuat kemudian serba salah. Wajar, oh iya, 4 hari lagi mens ya. Enggak. Ya, nggak apa-apa. Mau marah silahkan, siap nih dimarahin. Daripada marah sama orang, marah sama tetangga, marah sama sahabat dan teman, nih suamimu semena aja cepet. Kalau udah seperti itu jarang sih istri kemudian bertemu ngomong kamu begini. Kalau misalkan tuh iya, istri marah-marah sama kita tanpa sebab, ya didengarkan baik-baik. Pong itu seorang wanita yang sedang menstruasi ingin marah dan labil itu hanya membutuhkan apa namanya saluran emosi kok. Hah? Oh iya, pelampiasan, benar nggak pak? Kan gitu, sudah pengalaman ini. Alhamdulillah, itu faktor bahagia kita di rumah tangga loh. Karena dalam sebulan, paling tidak seminggu, dalam satu bulan paling tidak seminggu kita mengalami masa-masa pahit, luar dalam. Istri sedang menstruasi itu, wah masa-masa pahit itu, dicuekin tuh, pahit kan, suami yang pengen makan, istrinya malas masak. Suami pengen berangkat kerja, pengen tarim, bajunya diterika. Gak ono istri kok. Baju wingi dipakai mana dino iki? Aduh, ngelus dodo. Tapi kalau kita sudah paham, ya memang seperti itu wanita. Harus dimengerti, karena wanita itu ingin dimengerti katanya. Contohnya membela kaum wanita terus. Nah, kan sudah saya singgung di depan tadi, faktor keharmonisan di rumah tangga itu ada di tangan kita, ba'dallah wa bi'idznih. di tangan suami yang ngatur sana ngatur sini. Kok bisa suami itu dikatakan nahkoda? Karena suami itu yang nyetir ke kanan, ke kiri, ape banter apa ngerem. Kita yang menentukan nahkoda ini. Mengurangi muatan ya kita, mau nambah muatan kita, mau berangkat sekarang hubungi Syah Bandar juga kita, mau berlabuh ya kita, nahkoda, suami itu nahkoda. Ya harus banyak-banyak manut, ngemong. Itu baru cermin dari rumah tangga yang baik. Bukan kemudian membela kaum wanita terus, bukan. Menyampaikan aspirasi mereka. Menyampaikan aspirasi mereka. Nanti sudah masa-masa, misalkan haidnya selesai, sudah bersih ya kalau bahasa kita. Itu yakin deh, sehari, dua hari, tiga hari itu masih ada sisa-sisa mensnya. Jadi kalau dihitung 10 hari kita harus sabar ekstra. Karena kita yakin pada hari-hari normalnya pelayanan yang diberikan oleh mereka istri-istri kita sangat luar biasa. Apa yang mereka lakukan belum tentu bisa kita lakukan. Apa yang mereka lakukan belum tentu bisa kita lakukan. Hargai juga mereka. Hargai juga mereka. Misalkan tukar pekerjaan. Wah, gak kuat, Rek. Demi Allah gak ada di antara kita yang kuat. Karena itu sudah fitrah yang Allah berikan untuk laki-laki dan perempuan. Misalkan kita yang mengandung itu hamil, bayang no. Wah, 2 bulan ngangkat ini, wah, duduknya susah. Futsalnya perai mana? Wah, 2 tahun gak susah karena hamil. Dan itu sudah fitrah manusia. Yang hamil perempuan ngandung, bawa kesana kesini, susah tidur, ini suaminya mendengkur di sebelah kanan, istrinya tidak, oh, itu sakit. Beradu nyawa belum gendong 2 tahun, menyusui sana sini sana sini. Ini pas giliran umahat yang kajian, ada permintaan dari ustadznya, anak-anak dimong sama abahnya, sama abinya, sama bapaknya. Kita sebagai orang tua, sebagai bapak, wah abut, kapan tali ini rampung ini? Kita sedang melakukan satu pekerjaan diganggu sama tempatnya umi. Ya karena sabar kita berkurang. Sabar kita itu kurang dibandingkan kesabaran seorang wanita. Tengah malam anaknya nangis, kita dengar pura-pura gak bangun tuh. Oh, padahal dengar tuh. Kan gitu. Tapi dengan fitrahnya yang dilandaskan kesabaran seorang wanita sebagai fitrah mereka, bangun meskipun ngantuk-ngantuk, kan gitu. Apa namanya, popoknya dibuka di ini, pakai tisu basah, pasangkan popok yang baru, digini-ginikan lagi sampai tertidur. Pas mau tertidur baru suaminya pura-pura bangun. Oh, anak enak itu sih. Iya. Alhamdulillah selama ini istri kita gak pernah bilang, os, pura-pura gak tancang. Gak pernah, alhamdulillah. Begitu ya, istri kita selalu berkata, iya cak, anaknya bangun tapi sekarang sudah tidur lagi cak. Tidur cak, besok mau kerja. Wah, itu sabarnya luar biasa. Ya, hargai mereka. Nah, hargai mereka, subhanallah. Nah, coba barakallahu fikum. Nah, kebiasaan orang-orang Yahudi seperti itu. Kalau wanita sudah haid, gak boleh kok ngumpul bareng sama keluarga. Pisah rumah. Dianggap kotor. Dianggap membawa sial oleh sebagian mereka. Tidak boleh tinggal serumah maunya. Walam yujami'uhunna filbuyut, tidak boleh bergabung dalam rumah. Nah, kebiasaan ini kemudian ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya firman Allah kemudian diturunkan. Fa anzalallahu taala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari-hari haid. Jawab, itu adalah kotoran. Maka jauhilah wanita saat haid. Dijelaskan oleh para ulama, menjauhi wanita fil mahid itu artinya tidak boleh berhubungan suami istri. Nah, selain itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, ayat ini kemudian ditambahkan, dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, isna'u kulla syai'in illa nikah. Oh, ini luar biasa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan kita temui di selain Islam. Tidak akan kita temui di selain Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Nah, lakukan apa maumu selama bukan berhubungan badan. Beliau menyampaikan dalam bentuk perintah. Ini enaknya kalau sudah belajar bahasa Arab, belajar nahwu, usul fikih dan yang misalnya. ilmu-ilmu terapan, ilmu-ilmu dasar itu. Salah satu manfaatnya di sini ketika kita membaca Nabi sabda Nabi Muhammad, isna'u kulla syai'in ila nikah, itu langsung, masya Allah, ajaran Islam itu indah sekali. Nabi tidak mengatakan semua boleh dilakukan selama bukan hubungan badan, bukan. Beliau menyampaikan dalam bentuk apa? Kata kerjanya ini. Yang sudah belajar nahwu, isna'u. Bentuknya apa ini? Fi'il amr ya, apa artinya fi'il amr? Bentuk perintah. Bisa dibedakan enggak rasanya? Rasanya sabda Nabi Muhammad ini. Jadi ketika ditanya Rasulullah, orang Yahudi itu punya kebiasaan begini, kebiasaan begini, kebiasaan begini, kebiasaan begini. Nabi Muhammad menjawab bukan dalam bentuk kalimat berita. Bukan beliau mengatakan, ya semuanya masih boleh dilakukan. Hubungan apa namanya sehari-hari dalam rumah, hidup bersama satu atap boleh. Yang memang yang tidak boleh itu adalah berhubungan badan. Bukan seperti itu Nabi menjawab. Tetapi Nabi menjawab dalam bentuk perintah, isna'u kulla syai'in. Perbuat apa maumu. Ini perintah dari Nabi SAW. Artinya apa? Yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, tetap berikan perhatian bahkan lebih. Berikan perhatian bahkan lebih. Nah, ya alhamdulillah kalau kita sekarang yang salafi-salafi ini kan paling ngerti herbal, kemudian apa namanya, pijat refleksi dan segala macam. Dari beberapa teman yang memang menggeluti bidang pijat memijat, kan itu. Saya dapat informasi dari mereka ternyata ada pijat khusus untuk wanita yang sedang menstruasi. Ini sekarang oleh-oleh pulang ke rumah, bapak-bapak, mas-mas, cak-cak. Dari daurah di Babatan hari ini tanggal 18 Mei 2014. Nah, masukkan dalam agenda utama. Belajar pijet. Oleh-oleh. Belajar pijet. Enggak usah banyak-banyak yang dipelajari, susah. Nanti khawatirnya jadi tukang pijet semua. Tapi khusus pijet untuk wanita haid. Itu luar biasa. Kenapa kita belajar seperti itu? Itu perintah Nabi. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya berikan perhatian lebih khusus untuk mereka. Nah, sentuhan, belayan, nah, tanya gimana kabarnya ini dan itu. Harus ditambah dari kehidupan sehari-hari. Saya jelaskan tadi dalam poin angka, kalau hari-hari biasa 90, tambah kan jadi 95, 100, 110. Itu tak Zubair, ada enggak? Iya ada pijitnya ini. Khusus untuk wanita haid enggak? Ada? Enggak tahu? Oh, harus belajar lagi sampai. Saya pernah dapat informasi dari Ivan seperti itu, ada khusus. Jadi untuk melancarkan apa namanya aliran darah, menenangkan. Subhanallah. Ini kita berbicara tentang kepentingan istri, sama saja berbicara tentang kepentingan kita sendiri. Ada udang di balik batu. Kalau dalam bahasa kita ya al-jaza min jinsil amal. Bukan kemudian riya, bukan karena sumpah, bukan karena ingin diberi balas budi. Bukan. Tapi kita melakukannya karena demi melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasul. Manfaatnya sebaliknya. Manfaatnya sebaliknya. Jadi sampai-sampai ada kalimat bijak dari sebagian ulama. Sampai-sampai ada kalimat bijak dari sebagian ulama, perlakukan istrimu sebagai seorang permaisuri. Dia akan memposisikan dirinya seperti seorang budak. Bisa dipahami kan? Perlakukan istrimu layaknya seorang permaisuri. Maka pasti dia akan membalas kebaikanmu dengan memposisikan dirinya sebagai seorang budak. Dikongkono poe gelem. Luar biasa. Tapi itu tadi, senang-senangkan dulu. Senang-senangkan dulu. Nah, akhirnya ada apa namanya interaksi dua pihak, suami dan istri. Kalau yang kita contohkan, kita berikan sebagai contoh hadis Anas riwayat Muslim tadi, kan perhatian khusus ketika istri sedang mengalami hari-hari menstruasi. Agar kita kalau sudah berbuat baik kepada istri, tidak mungkin tidak, pasti dia akan berusaha memberikan yang lebih baik lagi dari apa yang kita berikan. sekian banyak cerita tentang wanita-wanita hebat. Nah, yang apa namanya, barakallahu fikum, wanita-wanita hebat yang betul-betul menyokong, mendukung usaha suaminya dalam hal dakwah atau juga dalam hal usaha dunia. Nah, kenapa? Karena merasa telah diberi perhatian dan cinta oleh suaminya. Kalau misalkan perlakuan buruk yang kita berikan untuk istri, maka istri pun, nah, fitrahnya akan kurang di dalam memberikan pelayanan untuk suaminya. Kecuali kalau wanita-wanita yang betul-betul penyabar, ya, dizolimi tetap sabar. Ini jarang menemukan wanita seperti ini. Tapi seringnya kalau kita berbuat tidak baik, kita menunjukkan perlakuan yang buruk, nah, maka istri pun akan berkurang semangat untuk melayaninya. Jadi yang jelas, Nabi Muhammad SAW ketika ditanya para sahabat, beliau menjawab, isna'u kulla syai'in illa nikah. Kita lanjutkan karena bagus sekali seperti ini. Fa balagha dzalika al-yahud faqalu ma yuridu hadha ar-rajul an yad'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Ketika mendengar jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang juga mendengar jawaban itu lantas menyimpulkan, orang ini memang yang dimaksud Rasulullah. Orang ini memang pengennya beda terus dengan kita. Semua karena mereka. An yada'a min amrina syai'an illa khalafa nabi. Orang ini pengennya berbeda dengan kita. Tidak ingin selalu sama dengan kita. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu contoh yang terkait dengan kehidupan rumah tangga Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa konsep yang diajarkan dan disampaikan oleh Islam tentang kehidupan rumah tangga adalah konsep yang sangat-sangat sempurna sekali. Sangat-sangat sempurna sekali. Nah, mungkin sebagai kelengkapan dari hadis tadi, ada hadis yang lain terkait dengan masalah ini. Nah, hadis tersebut adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini masalahnya, kaitannya masalah tentang haid dan menstruasi. Kenapa? Karena kalau dipikir-pikir, kita berbicara dan membahas tentang haid dan menstruasi, itu kita sudah berbicara tentang sepertiga dari kehidupan kita. Kalau kita berbicara dan membahas tentang hari-hari menstruasi istri, itu sama saja kita sedang membahas sepertiga dari kebahagiaan hidup kita. Kenapa kalau dikatakan sepertiga? Tadi saya sudah jelaskan dan gambarkan secara ringkas, 1 bulan 30 hari, masa-masa kritis itu 10 hari. Masa-masa kritis itu 10 hari. Sering sekali kasus perceraian dan talak itu, sering sekali, saya katakan sering, berdasarkan informasi, curhat, pertanyaan, permohonan fatwa tentang talak dari beberapa orang, beberapa ikhwan yang anak kenal dan saya kenal, itu ternyata talak itu dijatuhkan pada saat istri sedang haid. Itu tadi karena apa namanya, yang kita khawatirkan istri sedang down, fisiknya tidak labil, suaminya sedang punya masalah numpuk. Wah, duel. Seharusnya suami berusaha mengimbangi, ini pas jeblak ini. Ini istri sedang turun, kami seharusnya kita, nah, dinaikkan. Ini enggak. Ini sudah turun, kitanya pengen tinggi. Blah. Salah satu. Karena bagaimanapun juga, ini nasihat untuk kaum ummahat, nasihat untuk kaum istri, harus diketahui bahwa laki-laki sedalam apapun ilmu yang dia punya, ini nasihat untuk ummah dan istri, sedalam apapun ilmu yang dia punya, sebijak apapun sikapnya, seperti apakah banyaknya pengalaman hidup dia, pasti akan mengalami siklus jenuh dan emosi. Ini nasihat untuk kaum umahat dan kaum istri. Nah, kalau perempuan ada siklus menstruasinya, laki-laki itu ada siklus jenuh dan emosinya. Ya harus dipahami juga. Kaum istri harus mulai membaca suaminya itu kalau jenuh tiap bulan berapa kali, berapa hari. Kalau pas akhir pekan, pas Jumat misalkan. Nah, atau misalkan pas hari-hari seperti itu sedang emosinya meluap-luap, meledak-ledak, itu juga harus dipahami. Nah, alhamdulillah kalau kita di kalangan salafiyin ini kita diajarkan untuk mengarahkan kegiatan dan aktivitas ke arah yang positif, sesuatu yang hukumnya mubah. Ketika jenuh dan emosi itu muncul, pas sedang jenuh sekali, pengennya marah, pengennya emosi. Nah, tahu ini suaminya senang futsal misalnya, jadi tawarin cak gak futsal aja. Karena dengan kegiatan yang positif seperti itu, olahraga, bertemu dengan ikhwan-ikhwan, ya kan begitu, bercanda, diharapkan pulang tuh sudah seger wajah dan awake. Nah, sedang jenuh emosi pengen futsal, futsal lah itu aja. Bojone mbok pikir gitu. Ya bukannya turun malah tambah jelek, malah marah. Harus berusaha saling memahami. Harus berusaha saling memahami. Tadi saya katakan ikhwati fillah barakallahu fikum, itu tadi nasihat untuk umah dan istri. Harus mengerti dan memahami siklus jenuh dan emosi suaminya itu seperti apa. Ketika melihat suaminya sedang jenuh, sedang emosi, ya mohon sebagai istri menyesuaikan. Mohon sebagai istri untuk kemudian berusaha menyeimbangkan. Pelayanannya ditambah, servisnya diekstrakan. Servisnya diekstrakan. Nah, tadi saya katakan barakallahu fikum bahwa kasus talak dan perceraian itu seringnya terjadi ketika hari-hari menstruasi dekat-dekatnya atau setelahnya. Maka disitulah letak keindahan syariat talak di dalam Islam. Talak di dalam Islam, barakallahu fikum, talak yang apa namanya, hukumnya sunnah, talak sunni namanya, bukan talak bid'i, talak sunni. Kapan talak itu dijatuhkan oleh seorang suami? Islam mengajarkan, engkau wahai suami, jika memiliki alasan-alasan syar'i dan ingin mentalak istri setelah mengambil langkah-langkah yang syar'i juga, jatuhkan talak itu ketika istri sedang menjalani hari-hari suci dan belum pernah melakukan hubungan badan. Jadi bukan termasuk talak yang sunni, talak sunnah, mentalak istri dalam keadaan haid, itu namanya talak bid'i. Mentalak istri dalam keadaan hamil, mentalak istri dalam keadaan suci tapi sudah pernah berhubungan badan pada hari-hari suci seperti itu, itu namanya talak bid'i. Kalau talak sunni, kalau ingin mentalak, tunggu istri selesai dari masa haidnya, suci dan belum pernah digauli, jatuhkan talak pada hari tersebut. Tapi sudah saya katakan tadi kan, sebab-sebabnya syar'i, langkah-langkah syar'inya pun sudah ditempuh. Salah satu hikmahnya apa? Barakallahu fikum. Kok harus nunggu? Agar proses talak itu terjadi dan terucap bukan karena emosi sesaat. Kita diperintahkan dan diarahkan oleh Islam untuk cermat, hati-hati, teliti, bijak. Menunggu, barangkali pada masa penungguan seperti itu kita bisa berpikir dengan baik, berpikir dengan sehat, berpikir dengan normal. Sekian puluh kasus talak yang pernah saya jumpai dari ikhwan-ikhwan kita, itu berakhir dengan penyesalan. Oh, kemarin saya emosi Ustaz, kemarin saya begini dan begitu. Pengalaman buat kita. Nah, mudah-mudahan sih tidak terjadi seperti itu. Tetapi yang ingin saya sampaikan, apa hikmah dibalik itu semua? Bisa dipahami gak kapan talak sunni itu, talak yang sesuai dengan syariat Islam 100% itu kapan? ada sebab-sebab syar'inya, langkah-langkah syar'i untuk baiknya, untuk islahnya sudah ditempuh, gagal, langkah syar'i itu banyak sekali. Kapan waktu menjatuhkan talak? Tunggu istri Anda selesai haidnya. Setelah suci, misalkan hari haid kemarin menstruasi 7 hari, hari ini suci, betul-betul suci, jatuhkan talak di sana. Tapi kalau misalkan 7 hari sudah haid, hari ini selesai, mohon maaf dalam bahasa kita, memang perlu penjelasan dan keterangan. Mohon maaf sekali, bukan karena ingin berbicara vulgar, bukan. Hari ini sudah suci, misalkan nanti sore digauli. Setelah digauli nggak boleh dijatuhkan talak. Itu namanya talak bid'i. Pengen seneng aja kayak gini. Kalau pas lihat istrinya suci, wah lupa talaknya. Ah, digauli dulu. Lihat Islam itu indah sekali kan. Kita diberi waktu untuk berpikir. Kita diberi waktu untuk berpikir. Pikirkan baik-baik. Kalau istri sedang hamil, apalagi jatuh talak. Sah atau tidaknya talak tersebut, jumhur mengatakan sah, tetap sah. Tapi namanya talak bid'i. Sah. Tetapi akan membolimi hati seorang wanita. Bayangkan kalau talak itu dijatuhkan ketika istri sedang haid. Berapa waktu dia menunggu sampai selesai masa iddahnya? Sampai selesai melahir. 4 bulan, 5 bulan menanti. Begitu ya. Sampai selesai masa iddahnya kapan? Dengan melahirkan. Ini membolimi. Tapi misalkan sudah sedang hamil, istrinya berbuat ini dan itu, sudah melanggar syar'i, sudah ditempuh segala macam cara dan langkah, ternyata tetap harus talak, tetap sabar, tunggu sampai istri kemudian melahirkan, selesai masa nifasnya. Diharapkan hari-hari menanti seperti itu cinta bersemi kembali. Diharapkan saat-saat penantian seperti itu, kemudian mungkin istri bisa menyadari, oh ternyata kemarin keliru, ternyata kemarin saya yang salah, minta maaf, dimaafkan. Nah, barangkali setelah istrinya melahirkan, punya anak laki-laki, masuk sudah punya anak, terus ibunya ditalak. Kan gitu. Karena Islam subhanallah menginginkan keluarga kita itu keluarga yang harmonis, indah. Tidak ada benci di sana. Nah, tidak ada kebencian di sana. Nah, itu syariat Islam. Ngomongnya main terus nih kan. Hai terus. Loh, Imam Ahmad, Pak. Imam Ahmad itu pernah mengatakan, saya belajar hukum-hukum tentang haid tis'izinin, sangat tahun. Ini Imam Ahmad ini. Bukan Imam Ahmad siapa-siapa. Bukan Ahmad Supeno, Ahmad Sugino, bukan. Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah, Imam Ahli Sunnah. Beliau pernah menyatakan, saya belajar tentang haid itu 9 tahun namanya. Jadi kalau kita membahas di babatan indah cuma 2 jam ini ya, kecil kurang. Masih kurang. Karena kalau sudah kita berbicara tentang haid itu akhirnya masuk yang mengerti tentang, yang semestinya mengerti tentang hukum-hukum hukum-hukum berkaitan haid, itu bukan juga kaum wanita saja, tapi kaum laki-laki. Kan kita sebagai ayah. Kita sebagai ayah, putri kita akan mengalami hari-hari haid, membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan. Kita sebagai suami, istri kita haid, membutuhkan bimbingan, membutuhkan arahan. Nah, kita sebagai seorang guru, ustaz dan ustazah, misalkan punya seorang santriwati, selama 3 hari murung, merenung, gak mau keluar dari kamar, gak ikut pelajaran, hafalannya amburadul, awur-awuran, ya jangan dihukum. Cari tahu dulu, kenapa kok santriwati kita ini kok kemudian tidak seperti biasanya? Walah, baru haid pertama. Kan bisa dimaklumi. Atau mungkin baru menstruasi. Dimaklumi sekali lah. Harus sangat dimaklumi sekali. Nah, jangankan yang santriwati, yang santriwan saja, ketika melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, kita tidak boleh langsung mengambil keputusan, menfonis ini dan itu. Wah, nakal arah ini ternyata. Sudah terpengaruh sama teman-teman yang lainnya yang nakal. Cari dulu, telusuri sebabnya apa. Nah, dulu pernah ada satu kasus kita di Solo. Ada beberapa santri ketahuan keluar malam, loncat pagar. malam ini 11:30-12 kalau dapat retak marom saya cari makan. Ketahuan kan sama pengurus. Pengurus kemudian merekomendasikan kepada kami apa tidak di sana untuk diberi sanksi ini, sanksi itu, segala macam. Wah, susah. Alhamdulillah ketika itu Ustaz Ayyib hafizahullah yang kemudian menyatakan, ya jangan dulu, tidak seperti itu cara menanganinya, dipelajari dulu, kenapa kok mereka sampai luar pagar ini segala macam dicari, ditanya baik-baik, ternyata apa? Lapar. Ini kalau sudah urusan perut lah, angel pak, ditahan ya tetap keroncongan dia, keroncongan gak berarti bisa dangdutan deh, kan gitu. Dicari ternyata memang anak itu, yang namanya anak, kebutuhan makannya beda-beda. Ada yang satu piring cukup, bahkan mungkin setengah piring sudah merasa kenyang. Tapi ada anak yang telung piring gak cukup, tiga piring gak cukup. Sudah dikasih pondok, kan kalau cara berpikirnya sebagian orang sudah dimasakkan pondok, logistik ini segala macam, tahu tetap ada jajan. Beda ternyata kebutuhan makannya anak. Ada yang satu piring cukup, setengah piring sudah kenyang, tapi ada yang sampai tiga piring belum kenyang-kenyang, harus tambah air minum berapa liter sebulan itu baru. Ah, ya wajar demi perut pak, pagar dilondasi demi perut, malam-malam siap untuk diberi sanksi dan hukuman asalkan perut pak. Akhirnya tidak diberi hukuman, hanya diberi peringatan, arahan, ini dan itu, ya sudah, bisa kalau lapar mau ya bilang sama pengurus, bilang kepada Ami yang menjaga, biar ditemenin, kan enak malah seperti itu, alasannya jelas makan. Nah putri kita, santriwati kita, istri kita, wanita-wanita di sekitar kita ini, kalau misalkan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaannya, jangan langsung memvonis, jangan langsung menghukumi ini dan itu, tetapi ditelusuri, diteliti, ada apa sebenarnya? Oh Allah, menstruasi. Nah, sedang haid. Kita udah capek kerja dari pagi sampai siang, dari pagi sampai petang. Masak rumah, lihat rumah berantakan. Buka tempat makan, tidak ada makanan yang siap disajikan. Anak-anak, sudah tidak dimandikan. Lihat jam tangan, kan ada tanggalnya, atau lihat HP ada kalendernya ini. Oh iya jadwal ini. Jadwalnya. Sudah, mbok yang ngalah. Kita yang bersihkan rumah, kita yang masak, kita yang merawat anak-anak. Udah capek ya, itu tanggung jawabmu sebagai suami di situ. Nahkoda, Pak. Panjenengan itu nahkoda. Nah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam rumah seperti itu. Nabi Muhammad SAW di rumah juga seperti itu. Beliau mengerjakan hal-hal yang dikerjakan oleh keumuman orang. Yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, memperbaiki perkakas rumah, menjahit pakaian yang robek. Itu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga hal-hal kecil seperti ini akan membuat istri semakin cinta kepada kita. Kalau sudah tercipta jalinan yang seperti itu, barakallahu fiikum, maka nah, hubungan rumah di dalam rumah tangga pun akan semakin harmonis. Kita lihat hadis yang lain, riwayat Muslim juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdhi'i fiyya fayashrabu wa ata'arraqu al-'araqa wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadhu fahu ala mawdhi'i fiyya. Seperti ini yang dirasakan oleh setiap wanita. Barakallahu fikum. Seperti ini yang dirasakan oleh setiap wanita. Cerita dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, riwayat Muslim. Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu kebiasaan saya minum menggunakan gelas dan yang semisalnya. Wa ana haidun. Dalam kondisi sedang haid, menstruasi. Minum. Begitu. Setelah itu saya serahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, saya berikan gelas itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Beliau minum dari gelas itu di tempat yang aku pilih untuk minum, bekas bibir Aisyah radhiyallahu ta'ala. Romantis banget kan Rasulullah itu, banget. Ini gelas Aisyah minum di sini, diserahkan kepada Aisyah dan haid ini, diserahkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad milih di pasnoin, ya. Romantis ya, salaf itu romantis mas. Romantis sekali. Sampai sedetail ini, serinci ini, Aisyah menceritakannya kepada kita. Kan bukan cerita ini, bukan cerita yang tanpa makna. Berita dari Aisyah radhiyallahu taala anha ini bukan hanya sekedar menggambarkan ini loh kehidupan Rasulullah, bukan. Tetapi maksud dari Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita seperti ini, tiru, teladani contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan perhatian kepada kaum istri seperti ini. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an dalam bentuk perintah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah mereka, kaum istri itu, dengan cara-cara yang baik. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun telah mencontohkan serta mempraktikkannya untuk kita. Sekali lagi, ini bukan karena ingin membela kaum wanita, terus bukan. Karena kita yakin istri kita yang senang, istri kita yang bahagia, kita pun akan dibahagiakan, kita pun akan disenangkan, itu pasti. Itu sudah hukum pasti, tidak mungkin tidak. Biidznillah ya azza wajalla. Nah, lihat Aisyah radhiyallahu ta'ala minum injad, selesai diserahkan kepada Nabi Muhammad. Wong Aisyah menyerahkannya saja ini sudah bentuk romantisme kok. Kan gitu. Kalau sebagian orang yang saya tahu ada gelas khusus. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung di sini. Gelas khusus ini enggak boleh dipakai untuk orang lain. Anaknya enggak boleh, istrinya enggak boleh. Ini gelas buat saya. Sampai-sampai bisa tahu ini. Oh, barusan dipakai orang lain ya. Sampai sehulu itu, sampai sedemikian ekstrim. Nah, harga diri ya gelas-gelasku enggak boleh untuk orang lain. Sampai di desain, di sablon khusus buat Abu Nasir Mukhtar. Wow. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menyerahkan ini. Oleh Nabi Muhammad disambut. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyerahkan gelas kepada Nabi Muhammad, kita kan paham bahwa ada pesan dari Aisyah ketika menyerahkan gelas itu, walaupun tidak terucap. Dan pesan itulah yang sering disampaikan oleh istri-istri kita untuk kita, walaupun mungkin kita kurang menyadari selama ini. Ketika melakukan gerakan seperti itu, maksudnya berikanlah perhatian untukku. Tapi caranya dengan menyerahkan gelas. Mau tidak mau setelah diberikan kan, mau tidak mau suami harus menyambut. Ini sudah bentuk perhatian yang diinginkan oleh istri. Diberikan, sambut. Rasulullah kemudian memberikan tambahan balasan. Cari ini, nah di pasno. Kalau sedotan ya pasti sedotannya. Nggak usah cabut, cari tempat yang lain lagi. Ini sesuai sedotannya, oh, istri sendiri kok. Dan begitu. Ditambahkan lagi oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ata'arrakul arq wa ana haidun. Nah, bahkan saya, kalau itu jadikan contoh susah ini, sudah terbuka. Bahkan saya, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ata'arrakul arq, dan saya, kamu bahasa Jawa Timurnya, ini tulang mas, terus ada daging-dagingnya, salungan gitu, terus begini ya. Jawa Timurnya apa bahasanya ini? Hah? Masa merokok itu? Tikus lah. Apa pak? Maksudnya pak? Digarok. Nah, anak percaya sama bapaknya. Digarok pak ya? Tuh, paham gak digarok? Ya segitu. Ini anak gak paham loh pak. Ada apa-apa bapaknya loh yang tanya. Jadi ini tulang, ada dagingnya sedikit. Kayak misalkan tulang sendi, ada sedikit dagingnya. Kemudian ada apa namanya? Uraknya ya. Itu oleh Aisyah diginikan. Gini-gini sampai hampir selesai, habis itu diserahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan romantisnya keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditolak oleh Nabi? Enggak. Kata Aisyah, "Tsumma unawiluhu an-nabiyya fayadhawfahu ala mawdhi'i fiyya." Diterima, disambut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang tadi digaroti ya, Cak, Pak ya. Digaroti oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita ini. Itu dipilih oleh Nabi Muhammad. Dilanjutkan. Ini terus kayak gini. Sudah enggak ada dagingnya tapi tetap subhanallah. Luar biasa. Tinggi ya Islam itu. Pernah dengar hadis ini belum? Belum. Pernah dengar hadis ini? Baru sekali ini. Oh, masih banyak hadis kayak gini. Alhamdulillah sampai zuhur aja waktunya. Iya, sudah jam 11 ini, setengah jam lagi loh. 5 menit lagi kalau aturan panitia. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak ada kita langsung ke setengah 12. Hadis-hadis yang seperti ini subhanallah, rinci sekali kehidupannya Rasulullah itu. Dan para ulama alhamdulillah sudah menulis sejak dari zaman Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, kitab-kitab yang judulnya kitab Isyratun Nisa. Bagaimana kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan kaum wanita, kepada ibu, kepada putri, kepada istri. Kalau pembahasan kita yang sekarang tentang istri tentunya. Itu sampai sedetail ini Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita. Masalah makan. Apakah Aisyah hanya sekedar cerita? Bukan. Maksudnya apa? Contoh, teladani, tiru. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ayah kalian, Nabi kalian, suami yang terbaik, ayah yang terbaik, laki-laki terbaik di dunia ini. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ya bukan sesuatu yang aib, bukan sesuatu yang akan mengurangi harga diri kita. Misalkan seorang istri makan buah pir, atau seorang istri makan apel, atau seorang istri makan durian, atau sebaliknya suami yang makan buah pir, suami yang makan buah apel, suami yang makan buah durian, suami yang makan buah kedondong sudah di gini gitu. Pas mau dibuang ke sampah, sebentar, Pak. Kenapa? Lo jangan jijik. Rasul lo, macam-macam lo. Rasul yang ngasih contoh ini. Siapa sih? Ya kalau sudah tahu kebiasaan suami, kebiasaan istri seperti itu ya jangan tinta habisan. Ya sedikit disisain. Ini ada sedikit sisa nih, oke. Okay. Sambil bercanda dalam suasana riang, bukan dalam suasana kecorokan, bukan. Bukan masalah cici, Mas. Keharmonisan, karena kanjeng Nabi bahasa kita itu mencontohkan subhanallah seorang rasul, seorang nabi, tapi posisinya sebagai suami ambil diterima itu subhanallah disambut tulang sisa-sisa daging yang namanya al-araf itu dijelaskan oleh para ulama wa huwal 'azmul ladzi 'alaihi baqiyatun min lahmin. Begitu. Kata Abu Ubaid salah seorang ulama ahli lughah, huwa al-qadru minal lahmi. Nah, bahkan kata al-Khalil salah seorang ulama bahasa dan ahlu sunnah, huwal azmu bila lahmin. Paham artinya nih ya? Huwal azmu bila lahmin. Ya laham lah ngerti kabe bahasa jamaah ilham. Kalau enggak ada dagingnya. Kata Imam al-Khalil, yang dimaksud di dalam hadis Aisyah ini, itu tulang tak berdaging. Ya apa itu? Sudah tulang tidak berdaging diambil Aisyah digaroti, Pak ya, garotin, dilatih, diseruput sum-sume, diberikan kepada Rasulullah sang suami. Sama suaminya yaitu Rasulullah, bukan diambil dibuang di tong sampah, enggak. Oh minta bantuan dibuangkan di tong sampah, enggak. Maksudnya subhanallah itu dilatih. Kalau dalam hadis yang lain kita mengenal yang namanya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam makan kemudian fal yul'ik, kan gitu. Sisa makan kita itu habis dimakan, itu hadis Bukhari Muslim. Kita selesai makan, itu ada sunnahnya meminta orang yang sama-sama makan di hadapan kita itu untuk menjelati jari kita. Oleh para ulama dijelaskan yang seperti itu mungkin dilakukan dalam keadaan suami istri atau orang tua dan anak. Kalau sama anak kan kita sudah biasa, anak makan coklat misalkan, makan durian terus ya contohnya, pasnya durian sih contohnya, sudah makan kayak gitu masih belepotan sisa-sisa coklatnya, sisa durian. Kalau kita selama ini mungkin sudah biasa, jarinya anak dipegang terus kita jilatin ya. Tapi ada hadis yang lain, tadi saya katakan muttafaqun alaih, bukan cuma seperti itu, sampai hubungan suami istri, dalam suami istri, suaminya makan, misalkan selesai makan, mungkin istri yang ambil tangannya suaminya dijilatin. Wah, Islam pak, gak digawe-gawe ini, Islam itu diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nyoba? Coba belum? Coba pak, pulang dari sini pak ya? Pulang dari ngaji di Babata, praktek. Itulah sensasinya beda itu sensasinya, sensasional banget. Itu diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam bentuk sabda dan lisan beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu pun dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada juga cerita tentang dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang mungkin sudah sering kita dengar, ketika beliau menceritakan bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sedang iktikaf. Hadis dalam Umdatul Ahkam ada muttafaqun alaih. Nah, jadi kalau kita gambarkan masjidnya Nabi Muhammad ini Masjid Nabawi ya. Masjid Nabi Muhammad, jadi di samping kanan atau samping kiri masjid itu ada beberapa kamar namanya huruf atau hujar. Nah, sampai dalam Al-Qur'an itu ada namanya Al-Hujurat ya. Kamar-kamar. Nanti ada pintu atau semacam pintu akses untuk Nabi Muhammad dari rumah masuk masjid, langsung akses itu. Jadi di samping masjid berdempetan langsung menyambung, disitulah kamar-kamar Nabi Muhammad yang sangat sederhana sekali. Tiba bulan Ramadan, ketika beliau beriktikaf, subhanallah, iktikaf. Bayangkan yang sudah pernah iktikaf dan mengerti dan pernah membaca hukum-hukum tentang iktikaf di bulan Ramadan. Yang namanya iktikaf itu kan menghabiskan semua waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berusaha membuang semaksimal mungkin gangguan-gangguan pikiran yang kaitannya tentang duniawi. Itu kan makna dan hakikat dari iktikaf ya. Iktikaf, i'tikaf. Berdiam di satu tempat, fokus dan konsentrasi beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham maksud dan hakikat dari iktikaf? Faham ya? Ternyata dalam prakteknya seperti apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam? Sedang iktikaf. Nabi Muhammad mendekat ke salah satu dinding masjid. Di situ ada jendela akses. Kepala beliau dimasukkan ke jendela begini. Iktikaf ini, Mas. Tutup dengan tirai, bayangkan rambutnya Nabi Muhammad di sisi oleh Aisyah. Wah, romantis banget. Iktikaf itu disisir oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pernah disisir sama istri belum, Mbak? Belum ya? Praktek lagi. Banyak hal yang belum kita praktekkan, dari itu sudah dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hal-hal kecil, Pak. Hal-hal yang mungkin kita anggap remeh dan ringan. Tapi kenapa dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita. Hal-hal yang kita anggap kecil seperti ini, kenapa dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam? Agar kita contoh, agar kita tiru, agar kita teladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma amartukum bi syai'in fa'tu minhu ma tata'tum. Kan begitu. Ambil, teladani, contoh. Nah, salah satu hikmahnya agar menciptakan suasana yang harmonis, dinamis, imbang di dalam rumah. Nah, kita mungkin masih bertanya-tanya, apa iyo? Coraku dah. Iyo. Oh, Nabi Muhammad sudah praktek kok. Masih ingat hadisnya Sofiyah? Muttafaqun alaih, yang dikunjungi, yang datang mengunjungi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ketika iktikaf. Ya, malam-malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Dibiarkan pulang sendiri? Tidak, tetapi beliau meninggalkan masjid, keluar dari tempat iktikaf untuk mengantar Sofiyah. Bayangkan ini suasana iktikaf. Suasana iktikaf. Yang hakikat serta makna iktikaf sudah saya jelaskan di depan tadi secara ringkas. Fokus konsentrasi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi tetap beliau menyempatkan sesaat untuk mengantar Sofiyah kembali ke rumahnya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi hal-hal kecil seperti itu, Masya Allah, luar biasa. Maka kaum umahat, kaum istri, kaum mahal, kaum istri, saya berikan nasihat. Nah, ya berikanlah sentuhan-sentuhan kecil buat suami. Sedang nyetir motor, jangan diem aja. Sambil dipijitin lah bahunya, lehernya. Paca-ca. Yang sabar ya, berangkat taklim. Orang lain sudah punya roda 3, kita baru roda 2. Kan urut kan, roda 2 motor, roda 3 beca, roda 4 mobil. Roda 2 masih roda 2. Dipijitin, subhanallah. Itu senang banget suami itu. Begitu ya kaum suami? Senang sekali dipijitin, subhanallah. Yang ini sabar gak, pahalanya gede. Kalau pas di lampu merah, suaminya daripada megangin sisi kiri sama setir itu, lampu merah mesti 40 detik kok. Kan gitu. Ya istri ambil inisiatif, tangannya diambil dipijitin, kan cukup itu. Aduh, jangan diem-dieman aja. Berikan sentuhan-sentuhan seperti itu. Yakin suamimu bahagia. Senang sekali. Akhirnya jalannya diajak muter. Seharusnya ke Babatan Indah cuma setengah jam, buat lambat juga muter sampai setengah jam. Kenapa kan? Lah di rumah gak dipijit. Dapat pijitnya waktu naik motor saja. Ayo sudah. Muter aja. Subhanallah. Nasihat untuk kaum istri, nasihat untuk ummahat. Misalkan suaminya pulang, disambut, cium keningnya, maknyes. Wallahi demi Allah. Sudah seperti itu kebiasaan kita? Alhamdulillah ya, sudah ya? Sudah ya? Pulang kerja, misalkan pulang taklim malam, istrinya bukakan pintu, misalkan tutup pintu, cium kening suamimu. Pahala kok. Itu setumpuk masalah di kantor langsung hilang itu. Langsung hilang sudah. Betul. Ini nasihat untuk kaum ummahat, untuk kaum istri kan itu. Pijeti pedisnya. Aduh capek ya Cak ya. Jazakallah khairan. Masyaallah. Semoga Allah memberikan kesabaran. Sabar ya. Insyaallah berpahala. Cari maisha seperti ini ya memang berat. Tapi kami yang di rumah selalu mendoakan. Kan enak sebetulnya. Ini nasihat untuk kaum ummahat. Nasihat untuk kaum istri. Sentuhan-sentuhan kecil seperti itu yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan perhatian dengan apa? Menyisir. Menyisir rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyisir rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suasana i'tikaf. Artinya perhatian sekecil ini yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian disampaikan kepada kita. Ini kritik sekaligus solusi. Ini kritik sekaligus solusi. Barangkali selama ini kontak-kontak fisik seperti itu jarang dilakukan. Kontak-kontak fisik seperti itu jarang dilakukan. Tapi tambah, ditingkatkan. Maka biiznillahi azza wa jal, dari hal-hal yang kecil itu kemudian akan menimbulkan percikan-percikan cinta. Wow. Jadi rumah itu kemudian bisa bercahaya. Cahayanya itu love, itu cinta. Dilihat dari atas rumah kita paling terang. Yang lainnya mati rumah lampunya. Kita masih hidup jam 2 masih ramai. Wah, cerita sana cerita sini. Nah, yang namanya manusia itu paling senang dengan yang namanya cerita. Yang namanya manusia itu paling senang dengan yang namanya cerita. Ceritanya yang baik, ceritanya yang bermanfaat, ceritanya yang menggelikan, ceritanya yang lucu. Nah, dan itu bisa kita sampaikan kepada istri, istri sampaikan kepada suaminya. Wah, tapi waktu taklim itu begini, Cak. Wah. Kita juga seperti itu lagi di tempat kerja. Sudah besok punya. Demikian dan demikian. Subhanallah. Dan itu kan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau. Nah. Kemudian yang berikutnya juga. Sabar ya. Waktunya sih sebentar. Kemudian juga sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan, nah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia dalam posisi kepala beliau ada di pangkuanku, wa ana musnidatun ila dhahri. Amin. Ini hadis muttafaqun alaih juga, dalam Umdatul Ahkam ada. sebagai referensi yang paling terdekat dengan kita. Ternyata Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam punya kebiasaan meminta kepalanya dipangkukan di atas paha istri-istrinya. Oh, ini kan pernah dengar kalau hadis ini ya? Sering. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada masalah. Kepalanya dipangku oleh istrinya sambil istrinya bela-bela begini sambil cerita kan gitu. Sambil memberikan godaan-godaan kecil juga boleh. Jagunya dicoleh ini juga boleh. Itu Rasulullah yang mengajarkan. Rasulullah mengajarkan, subhanallah, Islam itu sampai sedetail ini merinci. Sampai sedetail ini merinci. Subhanallah. Nah, maka kadang-kadang kehidupan rumah tangga itu kan terasa hambar. Terasa hambar, terasa kurang, tidak punya warna, monoton terus. Padahal kalau kita mau membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para ulama yang datang setelah mereka tentang mengenai kehidupan rumah tangga mereka, ternyata masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Sebagai contoh tadi ayat yang saya bacakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Silakan baca sekian banyak tafsir. Buku-buku tafsir menjelaskan. Di sana akan diterangkan yang namanya isyratun nisa bil ma'ruf, yang namanya al-mu'asyaratu bil ma'ruf itu seperti apa? Allah memerintahkan, tergaulilah, bergaulah dengan istrimu dengan cara-cara yang baik, bil ma'ruf. Berinteraksi, bermuamalah, bersikap kepada istrimu dengan cara yang baik. Seperti apakah bentuk bil ma'ruf itu? Di dalam buku-buku tafsir selalu dijelaskan yang namanya bil ma'ruf itu ya sesuai dengan uruf. Selama tidak melanggar syar'i, sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat tempat itu seperti apa? Untuk membahagiakan istri, untuk menyenangkan istri. Membahagiakan istri dan menyenangkan istri seperti apa? Sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat setempat, tetapi dengan syarat selama tidak melanggar syariat, selama tidak melanggar syariat. Nah, selama tidak melanggar syariat, berikan semampu yang kita punya. Karena bagaimanapun juga seorang wanita yang fitrahnya masih baik itu tidak akan melihat dari nilai harga, tetapi melihat dari sebesar apakah perhatian yang diberikan oleh suaminya. Sebesar apakah perhatian yang diberikan oleh suaminya. Nah, kemudian hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kuntu al'abu bil banati indan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahib yal'abna ma'i fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i fayusarribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Ini cerita dari Aisyah radhiyallahu taala anha agar kita mengerti seperti inilah akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekali lagi, kenapa yang kita tekankan sikap dan perhatian seorang suami kepada istri? Karena suami adalah nahkoda, letak bahagia dan harmonisnya rumah tangga itu justru ada di tangan suami. Ba'dallahi azza wa jalla. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, oh, ini berarti harus berhenti sekarang ini. Oke, pas tengah 12. Terakhir. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dulu saya sering bermain-main. Saya sering bermain-main dengan anak-anak gadis tetangga, anak-anak gadis sahabat. Nah, itu dilakukan di mana? Di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i. Saya punya teman-teman. Punya teman-teman yang selalu bermain menemani saya. Kata Aisyah, fa kana Rasulullah idza daqala yataqamma'na minhu. Tapi kalau Rasulullah sudah masuk ke dalam rumah, anak-anak perempuan tadi, gadis-gadis yang menjadi teman saya bermain, itu segera menghindar masuk ke dalam ruangan di balik hijab. Kalau sudah seperti itu, fayusarribuhunna ilayya, fayal'abna ma'i. Maka Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam pun kemudian mengizinkan, membebaskan, memberikan kesempatan untuk teman-temannya tadi kembali bermain dengan saya. Fayal'abna ma'i. Jangan berpikir begini, itu kan Aisyah masih kecil. Sekarang kan beda, istri kita sudah 20 tahun ke atas misal. Jangan berpikir seperti itu. Kan memang Aisyah radhiyallahu ta'ala dinikahi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Aisyah masih berusia kecil sekali ya. Masih kecil sekali, 9 tahun. Nah. Katakan pas 9 tahun sudah rumah-rumah batu berumah tangga di kota Madinah. Ketika itu umurnya berapa belas tahun sih? Jangan sekali-kali berpikir itu kan Aisyah yang masih kecil, jangan. Tapi berpikirlah bahwa Aisyah adalah istri Rasulullah. Sehingga ketika kita memahami hadis ini, yang ada dalam benak dan bayangan kita bahwa seperti itulah kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad SAW sebagai suami dan Aisyah sebagai istri. Jangan melihat usia. Mungkin usianya masih kecil, tetapi kedewasaannya lebih baik daripada anak-anak di zaman sekarang ini. Sekali lagi, lihat dan pahami hadis ini bukan sebagai Aisyah sebagai gadis kecil, tetapi pahamilah dan pandanglah hadis ini dengan melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala sebagai istri. Ternyata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai seorang suami tetap memberikan ruang, waktu dan kesempatan untuk istrinya di dalam berinteraksi dengan teman-temannya. Maka kita sebagai seorang suami ya tidak boleh mengekang sekali. Istirahat di rumah terus. Enggak boleh keluar, enggak boleh ini, tidak. Ada ruang dan waktu yang kita berikan khusus, misalkan terbatas. Yang penting kita tetap memberikan ruang untuk mereka. Bergaul, bersosialisasi dengan tetangga-tetangganya secukupnya, sebatasnya, tidak berlebihan. Tidak kemudian sampai nongkrong, ngerumpi, ngobrol 2 jam berturut-turut di rumah ibu tetangganya. Nah, sambil menikmati berita-berita selebritis misalkan. Wah. Itu berlebihan. Secukupnya datang ke rumah tetangga, hari ini ke rumah sebelah kanan, ngobrol cuma 5 menit, 10 menit. Ya Bu, gimana kabarnya, mau sehat, kegiatannya apa? Oh, buat kerupuk ya Bu ya. Ini buatannya dari apa? Oh, buat ini dari ini, selesai, pulang ke rumah. Cukup. Tidak berlebihan. Jiwa tidak terlalu tetap di dalam mengatur dan mengekang. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan ruang kepada istri untuk bergaul, berinteraksi sesuai dengan adab-adab yang syar'i. Nah, hal ini perlu kita sampaikan barakallahu fikum, karena kita melihat kenyataan bahwa ummahat salafin, akhwat-akhwat kita, kehidupan mereka sangat sangat akrab dan dekat dengan depresi sebenarnya. Tekanan pikirannya itu luar biasa. Di dalam rumah terus. Rumahnya pun dalam kotak yang lumayan besar. Gitu. Atapnya seng. Gitu. Gak ada halaman belakangnya, gak ada halaman rumahnya. Zuhud. Alhamdulillah. Kalau keluar dari rumah pakai cadar hitam-hitam. Jangan dikira memang mereka kaum ummahat salafiyin ini. Itu berjuangnya memang luar biasa. Berjuang melawan panas, berjuang melawan sumuk, berjuang melawan... Kaum wanita itu kalau sudah keringat itu sudah pikirannya kurang encer sudah. Bawanya emosi terus. Maka kita sebagai suami, sebagai ayah harus mengerti, oh, ada ruang tertentu, ruang waktu, ruang kesempatan kita berikan yang mereka sudah dibawa kemana, berkunjung kemana, bertemu silaturahmi, ziarah. Nah, alhamdulillah yang seperti itu perlu dipikirkan memang. Wallahu a'lam bishawab, karena keterbatasan waktu juga. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab, alhamdulillah. Nah, yang tidak memungkinkan ya, tidak perlu dipaksakan. Bagaimana cara merayu istri yang sedang ngambek? Karena menuntut sesuatu yang tidak mampu dipenuhi oleh suaminya. Kita misalkan seorang istri minta A. Seorang istri meminta A sebagai gambaran dari apa yang dia minta. Ternyata kita sebagai suami tidak mampu memenuhi. Tidak mampu memenuhi. Maka tetap memberikan kepada istri bukan A tetapi B. Kan itu. Tetapi B. Misalkan minta dibelikan jam tangan yang apa namanya merek mahal, harganya 500 ribu misalnya. Waduh, itu jam tangan seperti itu warnanya bagus tuh, tanya harganya, waduh 500 ribu ini harga. Ya kita berusaha misalkan belikan yang murah-murahan dulu, ini yang penting beli dulu sedikit. Atau kalau enggak datang ke toko jam tangan, kita sudah tahu spesifikasi jam tangan yang sudah diminta istri, foto, jadikan profil HP kita wallpaper. Jadi kemana-mana bilang sama istri, memang aku gak bisa belikan buat kamu deh. Cuman kemana-mana tak ingat terus nih permintaan kamu nih. Harus kreatif memang. Kan gitu, di foto aja mau tuh. Datang ke toko, mbak minta tolong foto. Oh iya ya mas, gak mungkin ditolak. Barangkali ini cocok ya, di foto. Cekrik. Jadikan wallpaper HP, profil WA. Gitu. Itu istri sudah merasa yang paling penting itu bukan barangnya kok, yakin. Kalau kita mendalami sifat wanita, bukan barang yang diinginkan secara tertentu, zat atau ainnya bukan, tetapi perhatian yang diinginkan. Yang jelas kita sudah perhatian, subhanallah. Akan kecewa misalkan kalau kita katakan, waduh gak bisa tubuh, waduh gak bisa ini. Paling tidak kan insyaallah tetap saya pikirkan. Gimana caranya? Insyaallah didoakan ya. Doakan. Itu tadi dinyem-nyemi, difoto, jadikan profil HP. Ini kemana-mana pokoknya tak simpen terus tak bawa ini. Subhanallah. Ngambek itu kan ada batasnya, ada klimaks, ada anti klimaksnya kok. Gak mungkin tiap hari ngambek terus, gak mungkin. Ya harus dideketin. Insya Allah dengan bahasa cinta lah. Gimana caranya? Mohon nasihatnya agar kami dapat menyampaikan dakwah bil hikmah kepada orang tua kami yang masih awam. Karena kadangkala ketika kita menyampaikan kebenaran dengan halus dan pelan, ada perasaan bersalah melihat raut muka mereka yang kecewa. Sedih rasanya membuat mereka terluka dengan keputusan dan jawaban kita. Nah, ya ada lubang, ada tutupnya. Ada saat memang konsekuensinya membuat orang tua kecewa, tapi kita punya sekian banyak kesempatan untuk membuat mereka bahagia. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan dan itu sesuai dengan syariat Islam, membahagiakan mereka. Tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang mau tidak mau kita tolak. Nah, maka harus imbang. Harus imbang. Misal orang tua menuntut kita, nak, ini 3 hari lagi ada acara sewu, nyewu, peringatan hari kematian yang ke-1000 simbahmu. Kamu mau nyumbang apa ini? Ibu ingin kumpulkan dari anak-anaknya ibu, kumpulkan semua, nanti ibu yang sumbangkan ke sana. Kan begitu. Jawab, jelaskan dengan baik, dengan pelan, dengan sopan, dengan hikmah. Kan begitu. Sampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya, seterus-terusnya. Kenapa memberikan uang untuk mensukseskan acara hari kematian seperti itu kan tidak boleh dalam Islam. Tapi nunggu misalkan setelah 3 hari acara keselamatan itu selesai, kita memberikan ganti. Misalkan berikan hadiah, berikan barang, berikan uang. Nah, agar ibu tidak keliru dalam memahami. Biasanya orang tua bukan hanya sekedar memahami anak saya tidak memberi bantuan karena meyakini hal itu haram, bukan. Tapi pasti ada yang terselip, anakku pelit. Pasti orang tua kayak gitu. Coba dalami saja. Ada hal-hal yang kita dimintai bantuan kemudian kita tidak memberi, itu pasti ada nilai sedikit terselip, anakku pelit. Nah, untuk yang menutupi seperti ini ganti. Tunjukkan bahwasanya kita itu tidak pelit. Bukan masalah mau memberi atau tidak memberi, bukan, tapi intinya acara itu saya tidak bisa untuk membantu. Maka bisa kita ganti, bisa ditutupi dengan memberi, membantu untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Nah, Misal kita siapkan kebutuhan pokoknya di rumah, beras, tepung, telur, minyak, gula, teh, itu terus diberikan semampu kita. Misalnya cuma 5 kilo ya 5 kilo, misalnya cuma gula pasir dan teh satu wadah ya satu wadah, satu set ya satu set. Yang penting perhatian itu terus mengalir. Yang penting perhatian itu terus mengalir. Kalau memang misalkan kita dihadapkan pada kenyataan, jawaban kita membuat mereka kecewa dan itu terlihat dari raut muka mereka, itu sebuah konsekuensi yang tidak bisa terhindarkan. Pada kenyataannya dihadapkan dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, tentunya barakallahu fikum, rasa sedih itu akan selalu ada ketika membuat mereka terluka dengan keputusan dan jawaban dari kita. Memang ada. Tetapi kita punya kesempatan untuk mengobati kekecewaan mereka dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat. Dengan hal-hal yang tidak melanggar syariat. Dan itu insyaallah pilihannya sangat banyak sekali. Tetapi yang jelas, barakallahu fikum, sekian banyak saudara-saudara kita kaum salafiyin ini yang kemudian sukses dengan baik. Sukses dengan baik, bukan disertai dengan insiden-insiden buruk, bukan. Berhasil dan sukses dengan baik, meyakinkan orang tua bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang terbaik, itu dengan praktek nyatanya. Apapun posisi dan kondisi kita, memang praktek dan bukti nyata itulah yang dituntut. Semakin kita bisa membuktikan bahwa setelah mengenal kajian salaf, kita semakin baik, kita sebagai anak semakin tambah baktinya, maka biidznillah azza wa jalla itu akan semakin indah. Ada satu pengalaman misalkan yang pernah diceritakan oleh salah seorang teman dan sahabat kita. Dia telah kenal kajian salaf, pulang ke rumah dari tempat kuliahnya, sampai pulang ke rumah dia berdakwah ini dan itu enggak boleh, ini dilarang, ini yang wajib, ini yang haram. Orang tua kemudian tersinggung, kemudian membenci dakwah salafiyah. Pulang kembali ke kota tempat dia belajar, tempat kuliah, bertanya konsultasi kepada ikhwan yang lebih senior, kepada ustaznya dinasihati. Kamu kan orang Jawa asli, selama ini kamu berkomunikasi dengan orang tuamu pakai bahasa apa? Oh, bahasa Jawa ngoko. Misal, mulai sekarang belajar bahasa kromo Injil. Sukses banget akhirnya. Apalagi orang Jawa Timur pakai kromo Injil. Wah, mantap itu. Orang tuanya aja mungkin belum tentu paham ya. Belajar bahasa kromo Injil tuh sahabat kita itu salafi. Teman saya itu belajar kromo Injil, betul kromo Injil. Tujuannya memperlakukan sang ayah dan sang ibu layaknya Raja Mataram dan Permaisuri Mataram. Begitu. Belajar sungguh-sungguh 3 bulan 4 bulan, tiba saatnya pulang ke kampung, subhanallah, datang ke rumah halus banget anaknya ini. Injih romo. Bapaknya kaget loh. Oh, kui. Kok kamu berubah? Injih. Minta maaf, pakai bahasa kromongil saya juga sudah gak bisa deh. Intinya, saya minta maaf Romo. Ternyata selama ini, Romo kan bukan orang Kristen saja kan ya, bahasa apa namanya, bahasa Jawa juga. Iya Bapak, selama ini ternyata saya salah dan keliru. Selama ini saya kurang berbakti, semestinya berbicara kepada orang tua dan ibu. Itu layaknya seorang abdi dalam kepada raja dan ratunya. Jadi ngomong sama bapak ibunya halus banget. Sampai bapaknya anggil gila anak seperti ini. Ngobrol sana ngobrol sini, kok kamu berubah apa leh? Ya sadar Pak, ketemu sama Ustadz Salafi dinasihati seperti itu, ternyata saya keliru. Akhirnya saya ikuti kajiannya, terus ternyata saya keliru Pak. Berbicaranya kok pakai ngoko terus. Ya wes nek ngaji salafi nih. Didukung akhirnya sama orang tua. Subhanallah, didukung sama orang tua. Didukung akhirnya, wah sukses. Orang tuanya kemudian akhirnya jadi salafi juga. Kan luar biasa, itu contoh kecil ya. Praktek nyata. Dari berbahasa saja itu sudah luar biasa. Ada ikhwan kita, orang tuanya enggak pernah sholat. Bapak ibunya enggak pernah sholat. Sholatnya cuma sholat Jumat kok, ibunya enggak pernah sholat Idul Fitri bahkan. Angil sekali diajak sholat. Kita kalau dudukan bapak ibu, mohon maaf nanti tepat jam 9.21 waktu Indonesia bagian barat, saya Ananda ingin berbicara resmi dengan bapak dan ibu ya di ruang tamu nanti. Saya tersinggung bapak sama ibunya. Sampaikan bapak ibu mohon maaf, saya ini masalah al-haq. Al-haq itu harus disuarakan meskipun pahit. Kulil haqqa walau kana murro. Jadi begini, sholat 5 waktu itu wajib. Kalau tidak melaksanakan rokok pak, ini susah, ini segala macam, gak akan mungkin diterima. Tapi teman kita ini, subhanallah, sholat 5 waktu, mau berangkat ke masjid pamit sama ibunya, ibunya sedang di rumah, di kamar, ibunya sedang di dapur, ibunya sedang asik kerja cuci piring, bapaknya seperti itu dipamitin, Pak Ananda ke masjid dulu ya, oh iya hati-hati, pamit kan, Pak mau ke masjid mungkin nanti pulangnya agak lama karena ketemu teman dulu, iya lama, terus begitu, pamit sholat, tidak ngajak sholat, pamit. Beda kan ya, kalau ngajak sholat, ayo Pak bareng kulo Pak, kulo bonceng mau Pak, enggak, pamit dengan cara yang baik, Bu pamit mohon doanya biar selamat, yo yo yo selamat selamat, set 3 bulan 4 bulan ketahuan bapaknya sholat diam-diam. Kisahnya apa ini Mas? Anaknya berangkat ke masjid, cekak, bapaknya langsung pura-pura bangun dari tempat tidurnya, sholat, terus tidur lagi. Kisah nyata ini Mas, bukan dibuat-buat. Tidur lagi, karena masih isi, masih gengsi sama anaknya ini. Kalau langsung ketahuan sholat gitu. Ternyata bapaknya subhanallah itu sedikit demi sedikit tersentuh hatinya. Walah anakku sholat, anakku sholat, anakku sholat. Pak pamit rumian gak Pak? Gak. Jadi pamit itu bukan pas pengen pergi terus minta uang saja. Pamit sama orang tua, tapi pamit Pak ke masjid dong, pamit Bu ke masjid, terus begitu. Kita pamitnya juga dengan tulus, dengan wajah yang berseri-seri, ikhlas, dan begitu. Itu subhanallah cerita dari teman tadi. Bapaknya itu pertama kali sholat itu diam-diam. Sholat 5 waktu diam-diam. Anaknya pergi ke masjid, bapaknya bangun wudhu terus sholat. Sebelum anaknya pulang sudah posisi tidur lagi, seakan-akan tidak pernah sholat. Tapi lama-kelamaan subhanallah, sang bapak ini mulai merasakan kenikmatan sholat. Coba ya, dikit-dikit ya, merasakan kenikmatan sholat. Ibunya pun sama seperti itu, wah ternyata sholat itu enak ya. Ternyata sholat itu enak, berdoa, sekali berdoa dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala, tambah yakin lagi. Akhirnya terang-terangan sholatnya bareng sama anaknya. Iya. Tapi kalau didudukkan, diceramai, gagal nerimo, nggak mau. Afwan, istri punya kebiasaan tidak haid setiap setelah melahirkan. Bagaimana solusinya dalam rangka menambah poin perhatian kepadanya? Naikkan jadi 210 Mas. Nah, jadi istri punya kebiasaan tidak haid setiap setelah melahirkan. Bagaimana solusinya? Yang pertama konsultasi dulu ke dokter. Dokter ya, dokter salafi lebih baik tentunya, yang bisa lebih kita percaya. Nah, kenapa kok tidak langsung haid? Ya memang seperti itu ya setelah melahirkan. Nah, setelah melahirkan Mas sudah memang tidak haid sekian lama. Tetapi bukan berarti kemudian tidak ada upaya untuk meningkatkan poin dalam perhatian, tidak. Nah, misalkan bisa tiap hari poinnya ditambah, jangan tunggu pas haid saja. Jangan dipahami dari penjelasan tadi, apa namanya waktu meningkatkan poin hanya pas hari-hari haid saja. Kalau misalkan tiap hari nambah 0,1 setelah 5 tahun menikah dari 90 plus dihitung-hitung sudah 300 poinnya ini. Kan bagus sekali, baik sekali. Nah, jadi tetap perhatian itu diberikan. Perhatian itu diberikan dari hal-hal yang paling kecil saja. Dari hal-hal yang paling kecil saja. Motongkan kuku, subhanallah. Kan kecil ini, perkaranya remeh ini. Motongkan kecil. Memotongkan kuku, perkaranya kecil sekali remeh. Tapi itu rasanya menjalar itu. Masuk ke pori-pori itu cinta itu. Cinta itu masuk ke pori-pori sampai ke sumsum tulang, sampai ke otak kecil. Wah, suamiku. Tenang lah diomong-omongin itu, suamiku. Bukan berarti boleh ngomong-ngomongin, bukan. Tapi fitrah wanita senang kalau suaminya baik. Potong kukunya, subhanallah. Ada jerawatnya sedikit di atas kening, di atas alis sebelah kanan, di petis ke. Itu kan hal-hal kecil. Tapi dari sentuhan-sentuhan kecil itu, insya Allah menciptakan getaran-getaran cinta yang luar biasa. Voltnya, tegangannya naik. Terkadang seorang istri tidak mau melayani, tanda kutip ini. Terkadang seorang istri tidak mau melayani suami di saat marah. Apakah hukumnya? Haram hukumnya. Jadi istri misalkan marah ya, istri marah atau suami marah lah, kondisi apapun, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan ini nasihat untuk kaum istri. Nasihat kaum untuk kaum istri. Kalau ingin keluarga itu harmonis, bahagia, itu kan letaknya di suami sebagai nahkoda. Tetapi seorang istri harus berusaha membantu suami menjadi nahkoda yang baik. Seorang istri harus siap membantu suami agar menjadi nahkoda yang baik. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah memberikan nasihat kepada kaum wanita di zamannya. Seorang wanita datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan, ingat, suamimu itu adalah naruki au jannatuki. Suami itu kalau bukan nerakamu, surgamu. Jadi surga dan neraka seorang istri itu sangat ditentukan oleh ridha suami. Bayangkan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih yang menjelaskan, idza da'a ahadukum imra'atahu ila firasyihi. Kalau salah seorang di antara kalian sebagai suami memanggil istrinya meminta dilayani di atas ranjang, hubungan suami istri, tetapi ditolak, apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam? Wanita tersebut akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi, sampai suaminya ridho. Sampai suaminya ridho. Ini kan besar sekali hukuman yang diterangkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Sebagai seorang istri, ya, meskipun marah, tersinggung, kecewa, itu kewajibanmu. Misalkan saya sebagai seorang istri, hak-hak saya sebagai istri tidak diberikan oleh suami. Hak saya sebagai istri tidak diberikan dan dipenuhi oleh suami. Tetap kerjakan kewajibanmu. Hakmu Allah yang akan memenuhi. Hakmu yang Allah akan memberikannya. Meskipun hakmu tidak diberikan oleh suami. Nah, dilaknat malaikat. Apa jadinya dilaknat sampai pagi? Sebaliknya nasihat untuk kaum suami. Misalkan kita sebagai kaum suami ingin dilayani di atas ranjang, tapi istri kemudian menolak, istri kemudian cuek, ngambek, diem, gak mau. Nah, tetap berusaha untuk ridho. Tetap berusaha untuk ridho. Apa kita tega istri kita dilaknat malaikat? Bisa naik. Ya, cara berpikirnya bukan seperti itu. Kalau misalkan istri kita dilaknat oleh malaikat, siapa yang menjadi, yang akan menjadi akibatnya, menjadi bagian dari akibatnya? Kita juga kan suami. Apa senang dan ridho kita menjadi suami dari istri yang dilaknat malaikat? Kan kita tidak ingin. Maka ya sikapnya adil, imbang. Istri meskipun sedang marah, kecewa, sakit hati, tetap layani suaminya. Berpahala. Bahkan kita yakin setelah melayani, suasana itu akan cair. Biasanya kan seperti itu. Cair. Kita sebagai suami yang ternyata ditolak keinginan kita untuk dilayani, jangan kemudian mudah-mudahan dilaknat malaikat. Bukan. Berusaha untuk tetap ngelus jodoh. Sudah sabar. Ridho, tetap harus ridho itu diberikan. Jangan merasa senang menjadi suami yang istrinya dilaknat oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Sudah salat duhur, barakallahu fikum. Ya, nanti tinggal dirundingkan oleh dengan panitia. Mau dilanjut pada duhur menjawab beberapa pertanyaan ini, sudah dianggap selesai saja. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.